بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-31 dari kitabul ilm. Dan di bab yang ke-31 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah Banun Bad Ta'limir Rajul Anatahu wa Ahlah, dan seseorang mengajari budak wanitanya, begitu pula keluarganya. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala tentang keutamaan seseorang yang memiliki budak wanita. Kemudian dia mengajarinya dengan pengajaran yang baik. Kemudian dia bebaskan budak tersebut dan dia nikahi. Dan keutamanya sangat besar sekali. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falahu ajran, dia memiliki dua kali lipat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hamba sahaya yang diajari dengan pengajaran yang baik, dan keluarganya, istrinya, dan termasuk dalamnya anak-anaknya tentunya mibadin aula. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan ta'lim, mendapatkan pengajaran darinya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu pun Nabi Muhammad SAW menyebutkan di banyak ayat dan hadis tentang perkara tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, begitu pula keluarga kalian, dari adab neraka. Dan kita telah ketahui bersama bagaimana al-anbiya, para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, mereka memberikan tarbiyah kepada keluarga mereka. Bahkan Allah pun menyebutkan tentang kisah Luqman al-Hakim di dalam surat tersendiri, menyebutkan bagaimana pelajaran-pelajaran beliau kepada putranya, pelajaran yang sangat mulia. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadisnya yang sahih yang kita hafal bersama, beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dari dalam tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatih, dan seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya, tentang anak-anak dan istrinya. Dan terkhusus tentang tarbiyatul aulad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Setiap anak dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan dari perut ibunya. Setiap anak dilahirkan dari perut ibunya, Allah jadikan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Menunjukkan asal terbiah orang tua terhadap anaknya. Maka wajib bagi kita semua yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga, dengan anak-anak dan istri, untuk menunaikan amanah tersebut sebaik-baiknya dengan berikan tarbiyah kepada mereka qaulan wa fi'lan, baik dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita. Kita arahkan mereka ke arah yang baik qaulan wa fi'lan, dengan perkataan dan dengan contoh secara langsung. Dan sering kita sebutkan bahwasanya tarbiyatul aulad yang asalnya sangat besar sekali pada anak itu dengan al-uswah al-hasanah. Asalnya sangat besar sekali terhadap anak-anak. Tentunya tauji dan ta'lim secara lisan itu penting, akan tetapi asarnya akan sangat nampak sekali ketika diberi tarbiyah dengan uswah hasanah, dengan amalan secara langsung, bagaimana mengamalkan ilmu yang dia tanamkan kepada keluarganya tersebut. Namanya sebelum kita mengajari anak-anak dan istri kita, hendaknya kita menjadi orang yang pertama mengamalkan hal tersebut, sehingga anak-anak dan istri kita melihat bagaimana cara mengamalkan ilmu yang diajarkan olehnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Sulaiman ibn Amr ابن أبي عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال أخبرنا محمد بن سلام قال حدثنا المحاربي المحاربي ذكر الحافظ رحمه الله تعالى هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد قال حدثنا صالح بن حيان وصالح بن صالح بن مسلم بن حيان قال قال عامر الشعبي عن ابن شراحيل حدثني أبو بردة عن أبي أبو بردة عن أبي أبوه تنتنيا أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق موليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tiga golongan bagi mereka dua pahala. dua kali lipat pahala dari amalan yang mereka amalkan. Golongan yang pertama, rajulun min ahli kitab amana bi nabihi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, seorang dari kalangan ahli kitab, baik al-Yahud ataupun Nasara. Mereka beriman dengan Nabi yang diutus kepada mereka. Kemudian tatkala diutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dia beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam dan mengikuti ajarannya. Maka orang ini mendapatkan dua pahala. Pahala mengikuti Nabinya, kemudian pahala mengikuti utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kedua, wal abdul mamluk idza adda haqqallah wa haqqa mawali. Golongan yang kedua yang dapat dua kali pahala adalah seorang hamba sahaya, jika dia menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula menunaikan hak sayyidnya, hak tuannya. Kemudian yang ketiga, dan ini syahidnya dari bab ini, wa rajulun kanat indahu amah, seseorang yang memiliki budak atau hamba sahaya wanita, fa'addadaha fa'ahsana ta'dibaha wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha, maka dia mengajari adab kepadanya dengan pengajaran yang baik dan mengajarkan ilmu kepadanya dengan ta'lim yang baik. Kemudian setelah diajari dan dididik, ataqaha, dia bebaskan hamba saya tersebut, fatazawajaha, kemudian dia nikahi, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua kali lipat pahala dari amal dia amalkan. Kemudian Amir Ibn Shahil Ash-Shabi telah meliwatkan hadis ini, beliau berkata dan khitabnya untuk orang yang bertanya kepada beliau, rajulun min Khurasan, atau seorang laki-laki bertanya kepada Amir Ibn Shahil, dan laki tersebut berasal dari negeri Khurasan. Orang tadi bertanya kepada Amir bin Syarahim Asy'abi rahimahullah ta'ala tentang hukum seseorang memiliki budak wanita, kemudian dia bebaskan, sebebaskan dia nikahi. Maka Amir bin Syarahim menyebutkan hadis ini. Kemudian beliau berkata, a'tainakaha bighairi syai', kami berikan kepadamu riwayat hadis ini dengan tanpa sesuatu, dengan tanpa pemberi, tanpa minta balasan apa juga darimu. Qad kana yarkabu atau yurkabu fi maduna ila Madinah, dan sungguh katanya ilmu yang kedudukannya di bawah apa yang aku sampaikan pun, seseorang terkadang harus melakukan rihlah, melakukan perjalanan yang jauh, mengendari kendaraannya ke negeri Madinah. Dan kadang kita tahu An-Nusyurahil Asyadi, beliau seorang Kufi, seorang ulama yang berasal dari Kufa di negeri Irak. Beliau ingatkan katanya, dahulu kami kalau mau mencari hadis, hadis seperti ini atau yang lebih pendek dari ini, kami harus melakukan rihlah, dengan rihlah yang jauh, kadang harus datang ke negeri Madinah, dari Irak ke Madinah. Tentunya bukan jarak yang dekat. Sekarang katanya, ambil olehmu hadis ini dariku dengan tanpa harus susah payah. Ini perkataan Amir bin Syurahil Asy'abi rahimahullahu ta'ala. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah tentang keutamaan ahlul kitab yang beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Keutamaan seorang Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam, maka dia akan mendapatkan dua pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga keutamaan yang memiliki hamba sahaya, kemudian dia mendidik dan mengajar di hamba sahaya tersebut dengan didikan dan pengajaran yang baik, kemudian dia bebaskan dan dia nikahi. Ini pahalanya dua kali lipat. Begitu pula keutamaan hamba sahaya yang menunaikan kewajiban terhadap Allah dan terhadap sayyidnya, terhadap tuannya. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah dari asar Amir bin Syurahil Asyadi rahimahullah ta'ala tentang keutamaan ilmu dan tentang bagaimana salafun salih mereka menuntut ilmu. Mereka menuntut ilmu mengorbankan segalanya. Sudah kita lihat pula asar Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini sebutkan yang Bukhari dalam kitab ilmu ini. Beliau melakukan rihlah satu bulan perjalanan dari Madinah ke Syam dalam rangka mengambil satu hadis dari sahabat yang lainnya, Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu pula di Nukil al-Hafidah Mu'tal dalam bagian ke-31 ini, asal Abil Aliyah rahimahullah ta'ala. Abul Aliyah mengatakan, kunna nasmu'ul hadis anil sahabah falanar bahatta narkaba ilaihim fanasma'uhu minhum. Kata Abul Aliyah rahimahullah ta'ala, seolah mereka yang tabi'in, kami terkadang mendengar hadis Nabi SAW yang dinukil oleh yang menyampaikannya kepada kami dari sahabat Nabi SAW. Maka kami tidak merasa puas dengan nukilan tersebut sampai kami langsung melakukan rihlah mendatangi sahabat tersebut untuk bisa mendengar langsung darinya. Ini dorongan untuk arihlah dan talabul ulu fil isnad atau fil sanad, mencari ulu as-sanad. Ini termasuk perkara yang marghubun fi, perkara sangat didorong oleh para ulama salafun salih. Dan juga beliau menukil asar yang lainnya, Busur bin Ubaidillah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, in kuntu la arkabu ilal muslim al amsar fil hadithil wahid. Terkadang aku mengendari kendaraan, itu melakukan rihlah, melakukan safar, dalam rangka mengambil satu hadis. Dan juga dalam asar Ali bin Syurahil ini kita bisa mengambil faedah ketika kita mendapatkan asar dari salafun salih yang zahirnya kalau kita pahami dengan selintas sepertinya terlintas sombong atau menyebut-nyebut kebaikannya membabkan sekiatu nafs, akan tetapi hendaknya kita memiliki adab dalam menafsirkan hal tersebut. Hal tersebut tidak boleh kita nisbahkan kepada salafun salih, karena mereka adalah orang-orang yang paling berilmu jika dibandingkan dengan kita, dan paling wara dan berhati-hati dari sifat-sifat yang tercela. Seperti dalam asar ini, An-Nushurahil mengatakan, Atainakaha bighairi syai', aku berikan ilmu ini kepadamu dengan tanpa pamrih, ambil olehmu dengan tanpa susah payah. Bukan berarti beliau sedang menyebut-nyebutkan kebaikannya kepada muridnya, tapi ditafsirkan bahwasanya beliau mendorong muridnya untuk lebih harus, lebih bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam mengambil ilmu. Kalian telah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan kemudahan tersebut dengan bersungguh-sungguh dalam belajar. Dahulu kami mengambil ilmu ini harus dengan susah payah. Sekarang ilmu sudah ada di hadapanmu, tinggal kamu bersemangat dalam mengambilnya. Juga misalnya kita dapatkan asar Abdul Mas'ud radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, "Lau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhu rahilati," katanya, "lartahaltu ilaih." Kata beliau, katanya, "Seandainya aku mengerti ada seorang yang lebih berilmu dariku dengan kitabullahi azza wa jalla, dengan Al-Qur'an, dan aku bisa menjumpainya dengan kendaraanku," katanya, "niscaya aku akan mendatanginya, akan berguru kepadanya." Kita jangan menafsirkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu orang yang sombong, bangga, merasa orang yang paling berilmu. Tapi kita tafsirkan mimba data hadis bin Matlai Ta'ala kemudian mendorong para talabahnya, mendorong murid-muridnya untuk lebih bersemangat mengambil ilmu darinya. Ini perkara yang hendaknya kita lakukan ketika memahami kalam-kalam salafin salih. Jangan sampai kita menafsirkan dengan tafsiran yang tidak benar. Dan kalau kita mengetahui bagaimana perjuangan salafun shalih dalam menuntut ilmu, maka akan semakin besar kekaguman kita dan kecintaan kita kepada mereka. Dan kita akan merasa kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Tidak dari ilmu, tidak dalam ibadah, tidak dalam perkara baik yang lainnya. Semuanya telah mendahului kita. Dan semuanya jauh di atas kita. Dan hal ini akan mendorong kita untuk memiliki sifat tawadhu. Tidak memiliki sifat jumawa, sombong. Merasa lebih dari yang lainnya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih min Laysa fi Shahihain. Beliau menyebutkan bab yang ke-47 Al-Khutbah Al-Naqah. Beliau menyebutkan setelahnya Al-Khutbah Al-Imam fi Ayyam Al-Tashriq bi Mina. Al-Khutbah Al-Imam Yawm Al-Adha bi Mina. Wal-Khutbah Yawm Arafah. 3 bab. Bab yang ke-48, 49, dan 50. Materinya hampir sama. Berkaitan dengan berkaitan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hajatul wada. Ketika hajatul wada sejak di hari Arafah. Begitu pula esok harinya hari Adha di Mina. Dan juga di hari-hari setelahnya, 3 hari setelahnya, hari Tasyriq, beliau sallallahu berkhutbah di hadapan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Al-Ibadah hadisnya, kala Abu Dawud rahimahullah ta'ala, haddasana Muhammad bin al-Ala, Abu Qurain, kala akhbaran ibn Mubarak, an Ibrahim bin Nafi, an ibn Abi Nadi, an Abi, an rajulin min Bani Bakar, kala ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yakhtubu bayna awsati ayyami tashriq, wa nahnu inda rahilatih, وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. Dari dua orang sahabat dari Bani Bakar, sahabat yang mubham, tapi sekali lagi mubhamu sahabah la yadur, karena sahabah kulluhum udul. Kata dua orang sahabat tersebut, kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah baina awsati ayyami tasyriq, di tengah-tengah hari-hari tasyriq. Dan hari tasyriq itu 3 hari setelah yaumun nahr, itu hari ke-11, 12, dan 13. Dan aku melihat Nabi SAW berkhutbah di hari-hari tersebut. Allati khatabah di Mina, itu takkan Nabi SAW berkhutbah di Mina. Wahia khutbah Rasulullah SAW allati khatabah di Mina. Qala hadha hadithun sahih ala syarati muslim. Hadis berikutnya, khutbah yawm al-adha, qala Abu Dawud haddasana Harun bin Abdullah, qala akhbarana Hisham bin Abdul Malik, qala akhbarana Ikrimah, qala haddasana Hirmaz bin Ziyad al-Bahili, qala ru'aytu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nas ala naqatihil abba yawm al-adha bimina. Dan Hirmaz bin Ziyad al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, kau melihat Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia yang berkhutbah di atas naqahnya yang bernama Al-Abba, unta Nabi SAW, yaum Al-Adha di Mina. Beliau berkhutbah di hari Adha, hari ke-10 di Mina. Wakrijal Imam Ahmad faqal hadis Zaih bin Sa'id an Ikriman Ammar bih, qala hadatsana Hasyim bin Qasim, qala hadatsana Ikrimah bin Ammar wa huwa al-Ijlibi. Maksudnya al-khutbah yaum Arafah. Qala Abu Dawud rahimahullah ta'ala hadatsana Hammad bin Sari, Utsman bin Abi Shaybah, qala akhbarana Waqi an Abdul Majid Abi Amr, qala hadatsana Adda ibn Khalid ibn Hauda, qala Hannad an Abdul Majid Abi Amr wa haddathani Khalid ibn al-Adda ibn Hauda qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakhtubu an-nas yawm Arafah ala ba'irin qa'imun fi rikabain. Dari Khalid ibn al-Adda ibn Hauda radhiyallahu anhu, berkata, kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di depan manusia pada hari Arafah, hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah, tatkala kaum muslimin wukuf di Arafah di Hajjatul Wada, ala ba'irin, beliau berkhutbah di atas ontanya, qa'imun ala dikabaini, beliau berdiri di atas dua pelana unta yang beliau tunggangi. Qala Abu Dawud wa Habul Ala An-Waki kama qala Hannad qala hadisana Abbas ibn Abdul Azim qala akhbarana Utsman ibn Umar qala akhbarana Abdul Majid Abu Amr anil Abbad bin Khalid bimana qala hadha hadithun sahih wala yudul ikhtilaf ismi sahabi sahaba kulluhum udul. Ini tiga hadis yang disebutkan di bab yang ke-8, 49 dan 50, dan kandungan disebut khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu di hari Arafah dan juga di hari Mina. Hari Arafah tanggal 9, hari Mina tanggal 10, 11, 12 dan 13. Dan sampai sekarang ulama-ulama, para ulama di hari tersebut, mereka memberikan ilmu kepada kaum muslimin ketika mereka wukuf di Arafah ataupun ketika di hari-hari Mina. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.